Oke, kita langsung ke line telepon ya. Yang pertama kita terima dulu Pak Gilbert. Selamat siang Pak Gilbert. Ya, selamat siang. Ya, silakan Bapak. Ya, kalau pemerintah bilang untuk menambah pemasukan dengan cara begini, ya berarti pemerintahnya nggak kreatif dong. Kalau 1 juta berarti office boy kena dong, kena pajak. Ya kan? Berarti pemerintahnya tidak kreatif. Masa mencari pemasukan negara dari pajak. 1 juta berarti office boy yang sudah kerja 2 tahun mungkin gajinya setelah UMR plus kenaikan sekitar 1 juta kena pajak. Jadi saya sih setuju yang tadi yang dinaikkan yang diusulkan oleh anggota ya. Anggota DPR itu 5 juta itu. Baik. Ya kan pemasukan dicari dari yang lain, sumber lain gitu. Makasih. Baik, Pak Gilbert, terima kasih. Ke Ibu Nia, selamat siang Ibu Nia. Iya, selamat siang. Ya, silakan Ibu. Saya lebih setuju kepada yang disarankan oleh anggota PDIP ya. Kalau seandainya yang 1 juta saja sudah kena pajak, dengan 1 juta sendiri aja sebenarnya itu udah gak cukup gitu. Tapi harus dipotong pajak lagi. Dan sebenarnya pajaknya itu juga gak jelas sih selama ini diarahkannya kemana gitu. Jadi 5 juta lah baru kena pajak itu lebih oke gitu. Kasian yang rakyat kecilnya. Baik. Dengan gaji sedikit aja udah gak cukup soalnya. Oke, okay. Terima kasih kembali Ibu Nia ya. Komentar lain kita terima Pak Bigner ya. Halo. Halo, selamat malam. Iya, betul ya. Namanya Pak ya? Iya. Oke, okay, silakan. Mau ikutan Bu, bisa Bu ya? Silakan. Saya setuju Bu dengan 5 juta karena biaya hidup sekarang sudah cukup tinggi. Kalau pemerintah bilang 1 juta waduh udah parah banget ini. Negaranya berarti sedang bangkrut ini. Ya, terima kasih Bu ya. Baik, terima kasih kembali. Kita terima Ibu Wibi. Halo. Pemerintah sebetulnya mereka ini akalnya masih ada enggak? 1 juta mana cukup? Misalnya orang Kristen nih, bayar perpuluhan 10%, udah tinggal 900. Kalau dia kos 300, makan apa-apa kurang miskin lagi rakyatnya. Kalau 5 juta masih benar. Bayar perpuluhan 500 ribu, tinggal 4,5 juta, kos segala macam. Tapi siapa sekarang gajiin orang 5 juta? Rata-rata orang Jakarta yang gajiin orang tuh 2 juta ke bawah. Lah mereka kena pajak lagi. Kita ngitung aja kosnya udah misalnya ngekos 300 ribu, ongkos bolak-balik makan. Gaji 1/4 aja itu masih orang tuanya masih ngirim dari kampung. Pemerintah ini saya pikir ya, mau dagelan, kalau mau dagelan bikin aja grup lawak. Ya kan? Pakai otak dong. Ya, kan coba kalau makan porsi, itu ada yang satu porsi 350 ribu. Ya kan? Oke, Ibu Bibi, terima kasih ya. Oke, komentar terakhir mungkin kita terima Pak Andi dulu ya. Pak Andi, selamat siang. Pak Andi? Selamat siang. Silakan Pak Andi. Dalam komentar ini begini ya. Boleh saja kita dipungut berapa pun boleh. Bagaimana dengan mereka yang dengan gaji 500 atau 600? Apakah disubsidi pemerintah? Maksudnya begini, yang di atas 1 juta itu dia kutip pajaknya ya. Nah, untuk adilnya itu mestinya yang di bawah 1 juta itu gaji mereka subsidi juga. Ya dengan bentuk pajak atau bagaimana nggak tahu lah. Jadi di sana keadilan itu terdapat. Jangan bisa cuma meminta tapi nggak bisa memberi. Oke. Okay. Begitu ya. Ya, Pak Andi, terima kasih.